Kemudian semoga kita telah dimasukkan surga Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Amin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku yang Allah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah-Nya. Ayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jin dan manusia dengan satu tujuan. Satu tujuan utama yaitu agar mereka beribadah kepada-Nya untuk mentauhidkan-Nya. Namun manusia secara keseluruhan terbagi menjadi dua kelompok besar. Sebagaimana firman Allah, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kelompok manusia pertama adalah orang yang mentaati Allah serta mengikuti Rasul-Nya. Hawa nafsu kelompok ini, kelompok yang pertama ini, tunduk dan patuh kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Kelompok ini diberi kabar gembira dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian kelompok manusia yang kedua adalah yang membangkang terhadap Allah. Mereka berbuat melampaui batas, bersikap takabur dan memperturutkan hawa nafsunya. Mereka ini berada dalam kegelapan hidup dan berkubang dalam lumpur maksiat kepada Allah. Mereka inilah yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan selain Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun." Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk selain Allah? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai manusia kita diberi kebebasan penuh oleh Allah untuk mengikuti jalan hidup orang mukmin berupa ketakwaan atau mengikuti jalan hidup orang-orang kafir berupa kefasikan dan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk jalan bagi orang-orang mukmin berupa Al-Quran. Allah kemudian memilih dan menunjuk Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan Al-Quran dan mempraktekannya dalam kehidupan agar menjadi contoh yang hidup tentang petunjuk tersebut. Setiap penyimpangan dari petunjuk Allah dan Rasul-Nya merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah. Dan setiap kemaksiatan memiliki pintu-pintu yang harus kita waspadai agar kita tidak terjerumus ke dalam maksiat, apalagi kekafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa menjelaskan, kebanyakan maksiat masuk ke dalam diri seseorang melalui empat pintu, yaitu pandangan, bisikan hati, ucapan dan langkah kaki. Pintu yang pertama yakni pintu pandangan. Mata adalah panglima hati. Dari mata akan melahirkan pandangan. Orang yang keliru menggunakan pandangan berarti ia terancam bahaya besar. Karena mata adalah pintu paling luas yang bisa memberi banyak pengaruh pada hati untuk melakukan berbagai perbuatan. Hampir semua perasaan dan perbuatan awalnya dipicu oleh pandangan mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un." Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya serta memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Di dalam ayat tersebut ada dua perintah Allah yang dipesankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu perintah menahan pandangan dan perintah memelihara kemaluan. Seringkali kita meremehkan pintu kemaksiatan ini, sehingga mata kita melihat sesuatu yang diharamkan Allah, padahal mata kita saat itu sedang melakukan zina mata. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ainu tazni wal qalbu yazni." Fazina al-aini an-nadaru wa zina al-qalbi at-tamanni wal farju yusaddiqu ma hunalika aw yukadzibu. Mata itu berzina, hati juga berzina. Maka zina mata adalah dengan melihat yang diharamkan, dan zina hati adalah dengan membayangkan. Sementara kemaluan akan membenarkan atau mendustakan semua itu, yakni atau akan melakukan atau meninggalkan perbuatan. Awalnya melihat, kemudian hati mulai berangan-angan dan badan melaksanakannya. Jika kita lalai menjaga mata hingga maksiat itu jatuh ke dalam hati, kemudian hati rusak. Jika hati kita rusak dan sakit, seluruh amal ibadah malas dikerjakan. Dzikir susah diucapkan. Suara bacaan Al-Quran pun kian hari kian tak terdengar. Kemudian pintu yang kedua adalah bisikan jiwa. Bisikan jiwa berupa gambaran yang terlintas dalam hati lebih sukar dilepas. Itu merupakan permulaan dari kebaikan atau kejahatan. Karena dari situlah muncullah kehendak, angan-angan dan kemauan yang keras. Barang siapa yang menjaga dan memelihara bayangan yang terlintas dalam hati serta pikirannya, maka ia telah menguasai dirinya dari amarah dan hawa nafsu. Orang yang dikuasai atau dikalahkan oleh bayangan dalam hati dan pikiran, maka hawa nafsunya akan mendominasi hingga mudah terjerat dalam kemaksiatan dan kekejian. Lebih-lebih jika bayangan itu terlintas secara berulang-ulang dalam hati, hingga akhirnya menjadi angan-angan yang batil dan cita-cita yang tidak benar. Orang yang paling jelek kemauannya dan paling rendah jiwanya ialah orang yang rela hakikat kebenarannya diganti dengan angan-angan yang batil yang kemudian diberi tempat di dalam jiwanya. Bila ia jadi pedagang, ia menjadi pedagang yang rusak. Bila jadi pejabat, ia akan menjadi pejabat yang korup. Bila jadi penguasa, maka ia akan menjadi penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Kemudian pintu yang ketiga yakni ucapan. Banyak dosa yang lahir dari lisan kita. Ucapan merupakan salah satu pintu maksiat yang seringkali diabaikan seorang hamba. Gerakan anggota tubuh yang paling mudah adalah gerakan lidah, dan dia adalah yang paling membahayakan bagi seseorang. Pada lidah atau lisan seseorang terdapat dua bencana besar. Apabila seseorang terlepas dari salah satunya, maka belum tentu dia akan terlepas dari yang lain. yaitu bencana ucapan dan bencana diam. Terkadang salah satunya lebih besar dosanya daripada yang lain. Demikianlah silih berganti tergantung pada waktu dan tempatnya. Orang yang diam dari mengucapkan kebenaran adalah syaitan yang bisu, pelaku maksiat. Sementara itu, orang yang mengucapkan kebatilan adalah syaitan yang berbicara sekaligus pelaku maksiat. Mayoritas manusia menyimpang dalam ucapan dan diamnya. Mereka berada di antara dua perkara tersebut. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah memegang lisannya seraya berkata, "Inilah yang menggiringku ke tempat-tempat kebinasaan." Pada hari kiamat nanti, ada seseorang hamba yang datang membawa berbagai kebaikan sebesar gunung, tetapi dia mendapatkan lisannya telah menghancurkan semua itu. Ada pula yang datang membawa berbagai keburukan sebesar gunung, namun dia mendapati lisannya telah menghancurkan semua itu, yaitu dengan banyak berzikir kepada Allah dan hal-hal baik yang semisalnya. Kemudian yang keempat, yakni pintu maksiat berupa langkah kaki. Memelihara langkah kaki yaitu dengan cara tidak melangkahkannya kecuali ke tempat yang diharapkan mendapatkan pahala. Jika dalam langkah itu tidak mendapat tambahan pahala, maka duduk lebih baik baginya. Sangat mungkin langkah kaki diarahkan kepada hal-hal yang dibolehkan. Akan tetapi manakala diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka langkah-langkahnya akan dicatat sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Langkah kaki dan lidah, yakni ucapan, saling berkaitan satu dengan yang lain. Allah memberi sifat orang-orang beriman dengan istiqomah pada perkataan dan langkah mereka. Allah berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata salama atau keselamatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa li sa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wastanibu sayyi'at innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana fir lana wal ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Thank you.